ayo buyar. Bapak, zaman yo mikir, jajal bayangno, zaman misalnya pas sepurane ngeloni bojomu lho pinggirmu ana bom. Kowe enggak gupuh terus melu wayu ambek kontal kantul ngono. Kowe guyu mergo bayangne kontal kantule kuwi to. Lho mulane aman nih penting merdeka niku Masya Allah nikmat yang luar biasa. Jadi ini dilongkaskan wis apa peringatan dari ulang tahun kemerdekaan. Gini apa nggih? Wis arep Agustusan mulo ya mulai masa ngumpul-ngumpul bendera enggak apa-apa. Wong biyen perang ora karo-karoan kok pahlawan. Zaman saiki kari ngisi mempertahankan ngisi kemerdekaan nganggo kesaenan. Ayo toh warisane para pejuang para pahlawan iki diramut sing apik aja malah dirusui. Halo. Dale. Potensi-potensi sing do kepengin mbrontak-mbrontak ngono kuwi ya sing nang desa-desa ngene iki nyelempet-nyelempet ngene iki. Wong sing ora patek pinter model kaya sampean ngono kuwi sing dipengaruhi. Yo ora ngenyek nyatane tenan kowe nek pinter gak iso dadi kiai, gak dadi punyahe kabeh kowe. Bantah ae dilono. Paling ora ya dadi menteri lho dadi apa. Ini kyo alasan kyo ben aku rakyat orang goblok kuno lho. Sesama orang goblok dilarang saling marah. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nopo ten? Nah, seki umur barokah nih iso sabar kumpul karo wong akeh. Nah, sabar kumpul karo wong akeh. Sing barokahnya gede, ganjarannya gede ini ku maksudnya pripun. Dijelaskan apa mboten? Nek tasik sabar kula jelaske. Rumake. Sing dimaksud sabar urip kumpul karo wong akeh niku sabar ngapii wong apik, sabar ngapii wong elek. Sabar ngapii anggota masyarakat sing apik, sabar ngapii anggota masyarakat sing elek. Soale masyarakat wong akeh. Wong akeh yo rena-rena ana sing apik, ana sing banteri. Masyarakat wong akeh yo ana sing apik, ana sing ane masyarakat Kendal gini, sing apik karo sing elek ya jelas luwe akeh sing. Ana wong apik diapiki, ana wong elek di diapiki. Diapiki wong bales apik, dieleki karo wong bales apik niku jenenge sabar. Sabar ora kok meneng. Kadang ana sing keliru. Mbak, kok meneng to, Mbak? Sabar. Wong menengi urung karuan sabar, kadang-kadang wong menengi perkara kaliren. Sabari ora kok meneng, sabari pola. Bergerak. Bergerak ngapiki wong apik, bergerak ngapiki wong elek. Kuwi jenenge sabar. Engko sampean kok ngerti ana kemungkaran kok meneng ae. Sabar. Ya anakmu wedok digondoli bocah lanang pola era karon sampean meneng ae. Sabar. Sabari pola bergerak. Ngapiki wong apik, bergerak ngapiki wong elek. Mulane nek ana wong apik ayo di apiki, ayo to nyaut. Nek ana wong apik ayo di. Nek ana wong elek ayo di apiki. Untung sing elek malah dadi apik gara-gara sampean, ngono lho. Wong elek kok mbok eleki, ta menemen eleke kok. Urung mbok eleki lho wis elek, apa meneh mbok eleki. Tambah elek, kowe wis elek wong elek pisan. Halo. Terus mboten? Nek terus nyaut. Nek diapiki karo wong ayo bales. Nek dieleki karo wong ayo bales. Lah iso sampean. Nah saya kita terangno. Bapak Ibu para jamaah, ngapiki wong apik kuwi gampang. Kabeh yo iso trimo ngapiki wong apik. Sing angel kuwi ngapiki wong elek. Iki nek gak wong sing asli apik tenanan ra iso. Ngapi iwo melek misalnya sampean duwe tangga welek kelakuane resek brengsek wis to sampean nyopo yo gak dijawab sampean tekoki yo gak nyauri sampean salami malah dene melengos sampe jentik Sampeyan enggak ada napa-napa sampeyan paringi. Tapi lek ndekne enggak ada napa-napa, sampeyan enggak tahu diparingi. Wonten mboten tangga sing model ngoten niku? Iki wonge ya teko. Wonge nganggo kudung rupane piye? Heh? Ijo berarti bojomu kuwi. Oh iso. Ngono kuwi nang sampeyan ngapi imawon. Yo angel. Nek gak wong asli apik tenanan ra ngarah iso. Berarti wong sing asli apik kuwi diapiki wong ya bales apik, dieleki wong ya bales. Wong apik diapiki, wong elek ya di apik tenanan kaya uyah. Uyah niku asin. Uyah kuwi asin. Wong sak donya ya setuju ngarani uyah kuwi asin. Mergo uyah kuwi asine asli. Buktine uyah kuwi diasini ya asin, najan ora diasini uyah ya panggah. Asin uyah ora tau mikir. Prono uyah kok prinsipe aku nek diasini ya gelem asin, nek ora diasini aku ya mau kena asin. Ha, kowe uyah nganggo kotang kowe. Aku ki apikan, Mbak, nek diapiki. Lah nek gak diapiki aku ya mau gak aku kon ngapiki. Wong dhewe ora apik kok aku dikon ngapiki. Gak aku. Janji dene api ambil aku ya ape. Lah nek dene gak gelem api ambil aku dikon ngapi. Enggak. Persis wong Kendal yang ngono kuwi modele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa 'adah wa nasara 'abdah. Wa a'azza junda. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Kulla 'amin wa antum bi khairin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, hadratan muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, ingkang dipun mulyakaken, ingkang kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya dari jajaran Muspika yang berkesempatan hadir, jajaran Mapolsek Gondang yang sama-sama kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, berikut tokoh-tokoh masyarakat ingkang dipun mulyakaken, keluarga besar Bapak Muallim sekalian Ibu Siti Komariah yang berbahagia, konco-konco santri, rekan-rekan panitia, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah ingkang mugi-mugi tansah tinaringan rahmat barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Alhamdulillah sonten menika kita dipun takdir sae dening Gusti Allah sarengan saged hadir berkumpul bersilaturahim berhalal bihalal setelah satu bulan winginane nika kula panjenengan berperang melawan hawa nafsu, kula panjenengan sekolah wonten madrasah Gusti Allah namine Ramadan. Lah terus badhe Ramadan mlebet wulan Syawal. Secara bahasa Syawal itu artinya peningkatan. Sing dimaksud ten mriki peningkatan ketakwaan. Mila para rawuh, bulan Syawal dan bulan-bulan saklajengipun, aku ki dirungokke para to. Bulan Syawal dan bulan-bulan ke depan sak teruse niku bulan-bulan kangge peningkatan ketakwaan, mboten peningkatan berat badan. Soalnya kata lho tiyang niku wulan Ramadan niku didamel siam, digawe poso, bobote niku susut 5 kilo, bareng Ramadane pun rampung melebet Syawal, bobote mundak 15 kilo. Niku namine kan mboten peningkatan ketakwaan tapi peningkatan berat badan. Mila mpun ngantos posone tamat maksiate kumat. Mpun ngantos begitu lebaran ibadahe nderek bubaran. Mpun ngantos Ramadan wingine purun nindakaken salat dalu, salat witir, bareng Ramadane pun rampung salat dalu, salat witir katut kenter. Mbora digateke. Lumpun ngantos Ramadan niko setane dipenjara, dibondo, dibelenggu, bareng sakniki setane wis diculke, menungsane padha kesetanan. Lek kumat ngono maneh, mbora direkeno. Kita cepet to bro, gua ngombe ngono kok tino. Ini nang war ngono lho, waktune iki lho mepet. Wis sak talami langsung ngene lho. Nah wis ngoten langsung sak talami. Celing. La haula wala quwata illa billah. Nah wis ngono ae wis. Pun. Tambah pacaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Kula sering gambarke ten pundi-pundi. Saderenge Ramadan niko ibarat ulan-ulan uler. Halo. Saderenge Ramadan niko kula sampean ki ibarat uler. Ular niku simbole kewan sing awon, kewan sing elek. Mboten wonten tiyang kok seneng karep ular niku mboten wonten. Janji wonge waras lho. Niku gambarane. Kula sampeyan sadereng Ramadan. Ular, kewan sing elek tur tukang ngerusak. Ular niku manggen ten pundi mawon mesti ngerusak. Nggih napa nggih? Ular manggen ten gene tanduran, tandurane mesti gering. Ular manggen ten gene godhong, godhong bakomu mesti rencem-rencem. Puret barang ngono. Kaya saiki ngerti to aku mlaku mau ketok. Kene apa? Bakomu kok do puret, soalnya hatimu ya do puret. Ngono iku simbol. Mulane rezekimu yang melu puret kok. Ngono tak terangne ngono sampeyan sabar. Terus ular manggon ten gene buah, buahe mesti bosok. Bahkan ular manggon ten gene untumu. Untumu lek untuku orang. Untumu mesti kerowok. Pokoke tukang rusak. Mulane nek ana wong hidup di tengah-tengah lingkungan, urip di tengah-tengah masyarakat, tukang gawe onar, tukang gawe kesroh, tukang resek, tukang brengsek, tukang gawe rusak diarani ular. Bagundi, ten Kendal mriki ulere kathah napa mboten? Kathah. Nggih, para ular-ular sedaya. Lah, terus e kathah. Termasuk ten gene dhuwur panggung nggih wonten ulere. Seragaman nggih ulere nggih. Nggih. Kek kula sampeyan niku ngoten niku kawontenane. Mila mlebet Ramadan niku wancine jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. melebet Ramadan niku wayahe ngentung. Entung niku ora mangan ora ngombe. Panjen poso. Jenengan tesih halit sian sering dolanan entung nggih. Alah kok ora ngaku bareng wong aku sik menangi kok. Yen nemu entung terus dicekel, entunge gelo-gelo dikudang, entung dilor dikidul, entung dilor dikidul, entunge gelo-gelo. Biyen ngoten niku biasa. Mosan niki ya dianggap edan. Dianggap sampel, bocah saniki dolanane wis HP, pokoknya serba elektrik lah. Pakai tenaga baterai, tenaga listrik sedoyo kok bocah saniki dolanane. Ngene apa nggih? Mboten namung bocah cilik, mesti gerang-gerang ya padha kok. Mosan niki nyuci mawon wis ora ngucek nganggo tangan, wis pakai listrik, pakai elektrik mesin cuci. Masak ya serba elektrik. Napa-napa saniki serba elektrik. Lho nate ten luar negeri niku adus niku lho Bu, masuk kamar mandi kula badhe gosok gigi. Trulah-trulu madosi sikat gigi kok gak ono. Akhire mlotang let petugase diaturi. Oh itu ada itu. Sikat giginya ada, itu otomatis elektrik. Jadi lek arep sikatan niku pokoke marek karo meringis ngene tok. Engko sikate sing obah dhewe ngene. Lagi lagi terus-terus ke wong sak donya pringas-pringis kabeh gitu. Jadi kecanggihan teknologi ini saat ini ngoten niku. Biyen lampu blik damar nganggo lengo gas saat ini wis kari ngecop nih kari metek. HP ini ku biyen dereng wonten tasik telepon telepon rumah ngono kae aku dicopotot wong masyaallah rasane woro yo po sing nyopot aku. Tenang gosong ini. Zaman sayang aku ya sayang tapi jangan nubu. Modelnya wangi gue mesin lo masih aku. Makasih. Terus, es pokoknya ini kecanggihan teknologi lah. HP ini gue biar kau bodi gede, saungkal-ungkal. Pete ane sak jempol-jempol. Suarane cetok cetok cetok cetok. Mundak canggih kipete cilik-cilik. Dadi lek digawe niku tarek tek tek tarek tek tek. Saiki tambah canggih meneh nganggo teknologi layar sentuh. Nah iki aku usul nggone pabrik HP. Muga-muga usulku diterima. Tak kongkon gawe HP iki sing cukup dipandeng. Jadi sesuai kerenteke ati aplikasi ini iso ngaleh dhewe-dhewe. Iki nek keturutan kan asik to wong nek HP-ane HP digletakno kare klirak-klirik ngene to. Sak donya edian kabeh. Entung biyen nggo dolanan niku Bu dicekel kok gela-gelo. Itu pelajaran saking Allah kangge kula panjenengan bahwa entung pun berzikir. Entung pun bertasbih. Munajat, mujahadah. Takarrub datang Gusti Allah. Nah, harusnya kula jenengan ten wulan Ramadan ini ngoten niku. Saestu-estu leh merdi ibadah datang Gusti Allah. Lah kok leh rampung ngentong medal mboten rupa ular meleh. Sampun berubah dados kupu. Nek kupu niku kabeh wong seneng niku apik simbol keindahan. Ana kupu mlebu omah lho ape eneng tamu lho. Lambang keberuntungan simbol keindahan. Kedae ngoten. Kula jenengan bar ngentung sak wulan Ramadan metu kudu dadi kupu. Ning sayange kathah tiyang niku badhe ngentung sak wulan Ramadan medal mboten dados kupu, malah do dadi kucing garong. Iki wong ya eneng sing teko ndu wong sing nang isor gedang wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ngene, gambaran sing langkung gampang difahami meleh. Sak derenge Ramadan kae kula sampean kaya gabah. Regine tasih murah. Apa maneh gabahe akeh sing gabuk timbang sing mentes. Ngertos gabuk nggih? Yang mriki leh Mas Tani napa? Tidak berisi niku lho napa jenenge? Oh ya wis padha berarti gabuk. Mboten wonten isine. Dadi gabahe akeh sing gabuk timbang sing mentes, mula regine murah. salah wis gabuk, reget pisan. Kotor campur kawul, campur damen. Ngertos damen nggih? Nggih wong kene lek ngarani nggih damen. Beda soalnya nggih kula ngarani jerami. Lah, yo yo. Salah engko cetot kok. Larane masyaallah. Ngene. Cek, mang pireng ke? Nun sewu Bapak Ibu, ngaku mboten ngaku. Pokoke kudu jujur, nek ora jujur tak tinggal mulai. Ibadah kula sampean niku sing mentes karo sing gabuk akehan sing. Amale kula sampean niku sing mentes karo sing gabuk akeh sing. Nyaut saiki gabuk ngono, ibadahe gabuk, nyaut ibadahe amale sedakohe ngajine sholate wiridane pengabdian sosiale wis to pokoke gabuk kabeh. Kene ora percaya dibuktekke modelmu kok kaya ora trimo tak arani gabuk. Umpama ngene iki kok ana kotak amal infak keliling lho kanggo bantu bangun masjid. Sampeyan yo nggawa dhuwit to yo 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing dicemplungke sing pira? Lho kompak to. Kuwi jenenge gabuk. Nek mentes sing dicemplungno yo dhuwit barep. Cukup sing gedhe dhewe kok orang modho sing cilik dhewe ngono kuwi. Niku sing dimaksud gabuk. Kula sampean iki wiridan yo gabuk, zikir yo gabuk. Ngrampung salat lho dijak wiridan, dijak zikir 5 menit mawon. Mboten niku wis do pledet-pledet, pletas-pletas, kluyur-kluyur-kluyur mboten purun ngrantos wiridan, mboten purun ngrantos donga. Kepamane salat subuh jamaah, wis gabuk kabeh. Yakin aku ani yakin Kendal kene iki lho. Nek wayah subuh nang masjid, akeh cagake timbang wonge. Ketara delok praene ketara. Ya ora ngenyek. Ngapunten ngapunten. Maca Qur'ane ya gabuk. Jobi Ramadan niku disebut Syahrul Qur'an, bulan untuk memperbanyak baca Al-Qur'an. Jujur, awas gak jujur tak tinggal mulai. Jenengan ulan Ramadan wingi khatam Quran ben pinten? Ora iso jawab wong blas. Pisan kas dijawab khatam 30 juz apa khatam juz 30? Gabuk. Ngaji nggih gabuk. Ngajine gabuk mboten usah tebe-tebe damel contoh. Sonten niki mawon, saat ini mawon, niki ngajine sik okeh sing gabuk, terutama sebelah mriki sing do kudungan. Kok gabuk lengking kula leh ngomong pun ketuau maringi penjelasan, maringi keterangan, tapi ibu-ibu mbak-mbak bukannya mendengarkan dan memperhatikan kata-kata saya, masih banyak yang terpesona memandang wajah saya. Gabuk rauno hasile yora GR nyatanya aku lagi tekoy dicetoti kok. Gemese gosonge. Mulai to omah bojoku curiga piye. Halo. Ngapunten. Salate yo gabuk. Wis ora khusyuk, ora khudu, ora tumaknina. Ning syukur gugur kewajibane. Ning cepet-cepetan luwe-luwe bocah nom-nom kuwi. Salat isak patang rakaat sak menit bablas. Cepet banget orang mikir salat ngrusoli Allahu Akbar wis cepete kaya wong senam entul-entul jene-jene duli-guli kendut-kendut tangi meneh kok entul-entul jene-jene duli-guli kendut-kendut entul-entul jene-jene duli-guli kendut-kendut kaya ayam nutuli jagung entul-entul jene-jene duli-guli kendut-kendut salame gobek-gobek ngono ae. Padahal sedaya ngertos to salat itu standar dan barometer keislaman, kualitas keislaman ditentukan dari salatnya bukan. Salahnya mbok cetoti kok. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu ya sholat. Sing bedake antarane wong Islam karo wong kafir itu sholat. Jawab. Nek sholat berarti Islam, nek ora gelem nglakoni sholat berarti sing banter wonge ben krungu. Baleni nek sholat berarti Islam, nek ora sholat berarti apa we di kafir-kafir no tonggomu dewe yang ngelok ini orang aku ngapunten lah benjing dinten kiamat niku sing pertama diperiksa kan sholate api ele'e keterima ga'e ditentukno sholate kates dawipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah fa'in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru amalih fa'in wujidat naqishatan rudat anihi wa sa'iru amalih al-hadithu kamaqa sepurane tak wajah cepet soalnya senajan tak wajah arang-arang zaman yurang ngerti ya kok ya belas gue nomor loro aku rambu gateke berkoro mau bayani cah cilik-cilik sing dapet ingkiringan niki masa ini malah nginget di tukang syuting sing keluyuran niki nah terus kapan leh mau gatek no aku halo sing pertama diaudit diperiksa benjing genteng kiamat niku urusan sholat jadi ukuran gue nek sholatnya api sempurna keterima amal ibadah liyane keterima lolos sampai suwarga alhamdulillah tapi saiki sholatnya fardu umpomo kok bolong-bolong ora pepek ora jangkep banyak sholatnya wong Kendal kene boleh aku ngomong Kendal secara umum wong Jawa Tengah tersinggung wong sing akeh bolong-bolong sholatnya wong Kendal kene kok anane Bojonegoro ngono kuwi ketularan kok kene. Viruse yo nang kene iki kok. Rumakno. Niki nek salat fardune bolong-bolong wonten pertimbangan khusus. Gusti Allah ndawuhi ten malaikat sing tukang periksa niku, "Unduru li abdi hal tatawwa'a." Hei para malaikat, teliti wi kawulaku sing salate fardu bolong-bolong ora pepek. Iki tokae wong Kendal wi. Dene duwe tabungan sholat sunnah ora? Yen duwe tabungan sholat sunnah, tutupen sholat fardune sing bolong-bolong kuwi nganggo sholat sunnahe. Ayo wong Kendal kuwi do duwe tabungan sholat sunnah ora? Enggak ada, Gusti. Sholat apa? Traweh. Nyemot traweh tok kuwi wong liyane ora tau. Ya wis ora apa-apa. Tutupen wi sholat fardu sing bolong-bolong nganggo sholat sunnahe. Akhirnya ditutupi plek plek plek plek plek plek plek. Yen nyukupi aman lolos wong Kendal yen ora nyukupi urusan sing ngerumpet ino akhirat iki ketok sampeyan wong Kendal kene orang ngenyek kok lah saiki nek wong mboten purun nindakake salat babar pisan niku mboten usah diteliti amale mboten usah diperiksa langsung masuk neraka tanpa hisab. Lho sing tanpa hisab mboten namung masuk surga mawon, ada yang masuk neraka tanpa hisab. Di antaranya sinten? Tiyang sing mboten purun nindakake salat, begitu diperiksa buku amale kok salate mboten wonten. Oh wis ora diteruske karo malaikat. Malaikate bengong. Neraka ae kesuwet. Lopone sing arep diperiksa wong salate wae ora ana. Lah wong saiki to kendel-kendel ninggal ke salat. Kadang leh sibuk nyambut gawe sibuk tandang gawe salat ditinggalke. Wayah panen ngono ke salate asar sering ditinggalke. Iki hikmahe nyapa mbakmu digawe puret. Jalek iso judule kuwi. Soalnya gue neng bakomu api, gue seneng ngeramut bako, ayo nanti maghrib lagi mulai, akhirnya asarmu hilang. Penggawaianmu menunggu yuk, mulanya ditegur karo Gusti Allah melalui perpuretan. Luwong sing puret bakone. Ayo, bareng sing puret. Kono aneh, ayo. Bu musak niki sholat fardu sedina suwengi ping 5 sehari 5 kali kathah yang dirubah dados 5 hari sekali jadi modele kumat-kumatan kadung kumat dirangkep-rangkep digabung-gabung sholatnya tumpuk-tumpuk usul li fardu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi ta'ala apa mana bocah nom-nom sing gaya hidupnya wis kemodern-modernan sok kota, sok luar negeri, sok modern wayahe subuh dinggo maraton, wayahe duhur gayane nyang salon, wayahe asar main badminton, wayahe maghrib delok sinetron, wayahe isya dolenan handphone. Awas kena kuburan, kena smackdown. Lu tenan kuwi kok. Kenapa anak nangis? Bocah dipetinggring nang dhuwur salon. Boleh aku ngomong banter kaget anakmu aja nyalahno aku kok. Salah ae kok. Mungkin iki aneh-aneh kok. Kendal-kendal. Tapi asik. Manis-manis. Pun. Nah, posoe kula sampean ya akeh gabuke. Wong poso sing diarep-arep mung kok gak adzan-adzan maghrib, kok gak nang buka-buka, gabuk ora kualitas. Dalah ibadahe wis gabuk, kotor, reget, campur damen, campur kawul. Sepuntene nggih kula ngomong mboten asal tersinggung. Nggih. Nyapa kula ngarani ibadahe kotor, ibadahe reget. Soale sedaya sing rawuh ten mriki, namine sedaya iki ya kabeh termasuk sing nang dhuwur panggung. Termasuk sing ngomong. Yo, iki kotor, reget amale, reget ibadahe. Nyapa kok ngono? Soale potongane sing rawuhno kene iki sedaya niki do gragas. Gragas niku bahasa Inggris the celutak. Lha kula kok ngarani gragas, ngarani celutak. Nggih, soale apa-apa doyan apa-apa banterono apa-apa apik doyan elek yo kurang banter ibadah doyan maksiat yo ganjaran doyan dosa yo pengajian doyan dangdutan yo wiridan doyan rasan-rasan yo nek zikir yo mantep. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mantep. Tapi nek miso yo mantep. Asu ya wes contoh yo bisa naik kok membaleni jare. Istighfar yo fase, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi nek ngilokno wong yo fase. Ngono sing keparat sing kurang ajar. Ceng dobol solawatan yang ngelik-ngelik tapi gak ngerasani tanggane yang ngelik-ngelik kok mana wedok-wedok lambe-lambe kudungan terus kadang ngelumpuk karo tonggo petan sebutan ngiro sebutan rasan-rasan wong petan ini singkatannya dipepet setan. Kita ono anake tangga diboncekno bocah lanang. Wis mesti ono sing nyeletuk. Delok yo kae delok. Wis digondoli lanangan. Nang pinggire nambahi to. Iya, genti ketoke genti. Wong kene mega pro nang kae kok fiction kae. Genti, pinggire nambahi neh. Eh, yo ora kaget, Dik. Wong cah kae panjane wis lecek. Burine tambah nemen. Kuwi ngono ora anae to. Ibuke mbiyen ya ngono. Kancang ya ora ninggal jalan. Ibuke ya alumni kale kulone jembatan mlebu ngidul. Lulusan ngujang. Ngapal sabaku kono ngaji yang itu nyapo ngomong wedok banjir apa yang disawang ya diomong apa yang dirungu ya diomong oke saketoknya meripatnya diloke sakrumune kupingnya diloke ini wong wedok kiyaiya dilokno kiyai no diundang pengajian entah kau nih di CI, tilok no, iya ini orang payu yang menunggu, pengacara urung apa apa kau istekok, toronnya jaluk mangan, paling gue jadi nomah orang masak, diloke. Engko tekone keri telat, ya diloke. Kiai jual mahal. Peh lare setekone telat. Seneng dadi tentara. Iki maksudnya sing disorak iki aku. Makasih. Kene leh ngenteni kawe jam 1. Ya ini lagi teko. Lah sing ngongkon jam 1 ya sapa? Apa sing ora dilokke? Aku lagi teko nih di selawat yang ketiga ini payung ber ber ber aslinya yang bising kaya apa kaya capek sunat itu waboy nganggu terbang di payungnya ber ber ber ber aku ngenang-ngenang itu yang bising aslinya sih melakunya dikongkan kelemer kelemer kaya priyayi. Ya aku biasanya srot. Kuatir apa? Ya kuatir mbok cethoti ngono. Gak ledok ya tenan. Nyumbo biasanya ana bansere niki raning bansere belas. Makane ibu-ibu ya bong wepes nyethoti aku. Engko kiai ceramah suwi ya dilokke ceramah ngatokno wong. Ono penak gari ngoceh. Kene gokong panas sikil gringingen. Sing silo, sing sembujung, sing delocor, sing sendeklu. Engko ceramah ning sedilu ya dilokke. Diundang tenan-tenan ceramah dilu kaya pitik nelek cret tinggal ngene. Wini tek sanguthok. Ngono antrine suwi bayare larang. Iki ya aku nih sing disurai. Makasih. Apa sing ora dilokke? Wong nekani acara manten lho. Nekani acara ngantenan, kuwi mbok piye wae kondisine manten. Ya dilokke. Umpama ngantene sing lanang sing ganteng kaya aku. Nang kaya sapa? Masa kaya tukang syuting, hilip kenaan. Terus ngantene sing wedok iki ayu ngono kaya bojoku. Cukup ayu. Mbok carane kene ne ya, sampean ben ngerti. Bojoku iki carane kene ukurane kaya endi ya? Sik. Tak goleke sampean ben ro ukurane. Sik. Kaya sing endi ya? Meneng wae, kesempatanku yen tetep ngene iki tok kok. Weneng kok. Biasane nggone ku nyelempet-nyelempet kok biasane. Sendi ya. Seto. Lah sing tuwa ora usah kathek ndingkluk. Ora ngira sampe aku kathek isin-isin ngene bae. Aku goleki sing enom kok ya. Ngono sing tuwa gayane raine ditutupi ngene bae. Ora ngarah sampean kesudin. Aku itu gawe ukurannya kok kaya endi ya. Sik. Ora ono. Raeneng. Raeneng ukurane. Lah wong Kendal dibanding karo bojoku enggak level. Loh, ngene iki jajal. Mbae nopo ono? Ya melukom. Jaman gak melu bisa. Itu lah di pangku kene, di pangku apa kene? Oh mah. Ya. Bocah dong. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngono ku yo dilokke misale. Pemantene sing lanang ganteng, sing wedok mayu nih, dilok ge. Ya Allah ngantene pantes kaya jaman-jaman kerajaan. Modele kaya ono tipi-tipi ku lho film India. Nek kemantene sing lanang ganteng, nang sing wedok elek jemburis. Ya dilok ge. Manten lanang iki picek. Ora melek po matane. Bocah ganteng yang ngono kok iso ngerapi bekakas model ngono kuwi. Wi rongso antekon di dikumpul. utawa sebaliknya mantene sing wedok wayu banget nek sing lanang elek merongos ya dilokno yo kebangetan kebangetan manten wedok ilungi piopo janjan wong bocah ayune kaya ngono kok gelem dirabi garangan anyang-anyangan apa maneh kok mantene padha elek sing lanang elek sing wedok elek malah nemen ning ngelokno wong lagek ketok langsung nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun afdalu dzikri la ilaha illallah lho nganten nganten sing lanang wis elek sing wedok elek mesti seneng sok men anake rupane piye dadi apa sing ora dilok mergo ibadah kula sampean niku reget kotor wis gabuk regane murah wong kotor reget lah supaya mundak apik regane mundak larang ya kudu diproses cara gabah ngono ya lebokke gilingan dilebokke selet dadi Ramadan niku kula sampean diproses diselet digiling awan-awan gak ngelak, luwe, gak entuk mangan, gak entuk ngombe, gak kan ngempet nafsu, loro kuwi diproses, diselep, loro. Engko terus bengi jadi kongkon salat tarawih, salat witir, diselep, ngabet to salat tarawih, salat witir, terutama kanggo sing lemu-lemu kuwi. Nang imane imame cepet, apane sing lemu gadung gelundung dhewe-dhewe. Bar kuwi sak tadarus, maca Quran, sak itikaf, ya loro diselep kok. Halo. Nah, mungkin nek mantun medal saking proses niku, metu wis gak rupa gabah, wis berubah dadi beras, malih putih, malih resi, malih api, regane ya mundak larang dados para bapak, para ibu, para sederek, Ramadan kae jane proses kangge nglarangke regine panjenengan. Tiap tahun diproses Ramadan. Nggih supados tiap tahun regine mundak larang. Engko tahun meneh diproses Ramadan meneh, regine ben mundak larang meneh. Lah wong urip niku prinsipe tambah suwe kudu tambah larang, mundak suwe ya kudu mundak larang. Ojo nganti wong urip mundak suwe mundak murah, urip model opo? Halo. Tembriki regane sawah niku mundak suwe mundak murah napa mundak larang? Ya ngono, tanah ten pundi mawon regane mundak suwe ya mundak. Kale BBM tarif dasar listrik barang kuwi, regane mundak suwe ya mundak. Pakaian mawon niku regane mundak suwe ya mundak. Nek kiai ya ngono kok. Nek uripmu ya kudu ngono. Mundak suwe kudu mundak larang regane, mundak dhuwur derajate, mundak bagus akhlake, mundak katang amal soleh lan ibadahe, mundak kuat iman lan takwane. Ya wis padha menenge ya ora apa-apa kok. Mecu wicil ning nyawang aku. Lah saiki ngene. Yen proses Ramadan ini dijalani dengan baik dan benar ya leres, ya lurus. Nah oleh hadiah teko Gusti Allah diantara hadiah ini ku ghufira lahu ma taqaddama min dzambi dingapura dosa-dosane sing wis kliwat sedaya dosa sing wis kelakon dingapura dening Gusti Allah berarti resi bersih dosa-dosane kawul-kawule niku resi Mbora digateke kok. Mule wae. Cara gaban niku ya sak kulit-kulite resik, kawul-kawule damen-damene resik. Yen gelem diproses, mangkane aja dadi gaban dableg ya. Ora gelem digiling, ora gelem diselep, wong dilebokke selep kok utah. Kadang wis mlebu lho meletik metu dhewe. Dableg kuwi wong sing diselepe urung karuan dadi beras apik, kadang dadi menir, kadang remuk, kadang kulite ora ilang jenenge las. Maksudnya dableg iki piye? Eh, wong liyane do poso. Lah dhek kok tambah budal no warung. Ya medengkrang besual-besual leh mangan, serapat-seruput leh ngombe. Kebelku-belu leh udut rokokan kuwi gabandap. Bleg, wong liyane leh bengi do nyang masjid, nyang musala, budal tarawih, budal witir. Dene malah budal jaranan. Nek gak ngono budal karaoke. Ajep. Boleh ane do maca Quran deres ndekne malah napa juan sampe ei kapan dablek kuwi liyane do nang masjid silo itikaf silo maca Quran wiridan ndekne kok silo no gerdu sampe bantingi kertu kapan dablek nek gabal leboke selep ora gelem malah kutah meletik metu yo disaponi buang no keluruan kono oleh nang keluruan ditutuli ayam padha wong Kendal kok do ndablek-ndablek leboke Ramadan kok do kutah do meletik metu. Buak ning kluruhan akhirat neraka ngono lho, kono-kono ditutuli grandong kowe. Tapi nek Ramadane dijalani prosesnya dengan baik dan bener, ya leres ya lurus di ngapura kabeh dosane. Bersih saking sedoyo dosa alhamdulillah. Gusti Allah. Nah, perlu dimangertosi Bapak Ibu, dulur-dulur para jamaah rahimakumullah. Bersih saking dosa-dosa sing hubungan kalian Gusti Allah niki dereng cekap yen tasik gadah tanggungan kesalahan-kesalahan dosa-dosa sing berhubungan kalih sesami gesang kesalahan-kesalahan dosa-dosa dateng padha menung so pokoknya kudu bersih karo-karo nih. Dosa-dosa sing kaitane kalih Gusti Allah ya kudu bersih. Dosa-dosa sing hubungane kalih padha menungsa ya kudu bersih. Duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Manusia selalu diliputi kehinaan, asor ino rendah. Selagine ora iso bangun hubungan sing apik karo Gusti Allah melalui ibadah ritual, melalui ibadah mahdoh dalam jalur hablum minallah, lan bangun hubungan sing sae kalih sesami gesang melalui ibadah muamalah, melalui ibadah sosial dalam jalur hablum minannas. Niki pun wangsal wangsul kula bulan baleni Bapak Ibu, saapi-api ibadah yang Gusti Allah, tapi lek karo padha menungso nelek percuma, muspro. Umpama salate top TOP. Salate iki api. Nembe nglafalke niate usholli usholli us usholli fardhu takbiratul ihrami mocane fasih kabeh alhamdulillah ibn asrok mustafa oi meneh meneh qaf nganti intil-intile ucul wala boleh suwe banget lah rukuk melungker tok rukuk 90 menit pemeneh sujud nyosok rong jam cangking api eleh sholat rungok gitu sujud nganti baduknya benjut zikir nganti lambenin jedir maca Quran sak dalan-dalan wiridan isra karuan poso saben dino budal haji saben tahun leh budal umroh seminggu lo peng limo ya iso tuh main Mekah weh. Neng karo dulur ora akur, karo tangga ora nyapa, karo kanca ora duwe duga, karo padha menungsane elek. Ibadahe mospro. Mula kanjeng Nabi dawuh ke yang kutullah qati arrahimin walau mata jawfal Ka'bah. Gusti Allah ngelaknati wong sing mutus silaturahim medhot seduluran gak gelem rukun karo sedulur karo tangga karo kanca. Najan wong mau matine nang jerone Ka'bah lagi ibadah. Ora mung trimono sekitare Ka'bah, ora mung trimono pinggire Ka'bah, nang jerone Ka'bah lagi ibadah wonge mati. Niku dilaknati Gusti Allah. Yen wonge mutus silaturahim. Mau mikir ketok e. Toro kowe ketoro kowe. Ora rukun karo dulure. Perkara dum-dumane ora padha. Ngono mbok aku mek ciyut tok. Wonten mboten sing ngaten niku. Kok katae jenenge sapa wae wong. La haula wala quwata illa billah. Muspro kuwi ibadahe. Berarti Bapak Ibu bersosial itu penting. Hidup bertetangga niku penting, urip kumpul karo wong akeh niku penting. Nggih, mboten namung penting mawon, tapi penting bingit. Nek penting banget itu belum seberapa, ini penting bingit. Soalnya, weh, kulon jenengan ini mboten saged menghindar kumpul karo wong akeh niku. Manusia ini makhluk sosial, satu dengan yang lain saling membutuhkan, betul? Mulane ana guru, ana murid, ana murid, ana guru, ana sing ngulang, ana sing diulang. Murid butuh guru, guru ya butuh murid. Kuwi jenenge sosial. Rungokno to, Bu? Kaya ngeten iki ya ana sing ceramah, ya kudu ana sing rungokno. Nah, aku tiga menceramah dhewe nang kene rane sing rungokno. Ya isin. Lha wong ngono kuwi ya ana sing apik, ana sing elek, ora usah kaget. Nang majelis kene iki lho pengajian iki ana sing apik, ana sing elek, ana sing ket mau ya serius lek ngrungokno ngaji tenanan, merhatekno tenanan. Ana sing ora ngreken babar pisan, ya ana sing ngrungokno ngaji ambek ngemiki anak bareng ya melek kae kae kae. Ya ora nyawang ketok sampeyane kok. Kok awas-awas apa? Bu, tolong dilarang mengeluarkan anggota badan. Ngarai kemut-kemut ae. Mau ngaji nek ngomong ini sih. Roh ae, Jur. Ketok. Lha wis ben ora roh aku tak nyawang mrene. Nah, terus ngeten. Ternyata urip kumpul wong akeh. Kuwi barokahe gedhe. Manfaate gedhe. Ganjarane gedhe. Nek bener, nek tepak. Ya koyo ngaji ngene iki, semakin akeh jamaahe, semakin akeh ganjarane to. Ngono lho. Tapi lho ngono to. Lho wong ngaji ngene iki semakin akeh sing rawuh, semakin akeh barokahe kok. Tapi urip kumpul wong akeh niku nek ora bener, nek ora tepak, resikone ya gedhe. Wong ngaji niku ya berisiko. Engke tak wong ngemiki bareng ngono kaya resiko. Mulane aku tak nyawang urine wae. Wis. Berisiko. Sampai ngene lho. Ana wong arep apik lho iso gagal ra sido apik gara-gara kumpul wong. Ayo sing rumangsa wong, melu nyaut muni wong. Melu nyaut muni piye? Nek ora melok nyaut muni berarti dudu. Akhir wong arep apik lho gagal ra sido apik gara-gara ne kumpul. Ana amal lho wis bener, iso malah dadi salah ya gara-gara ne kumpul. Bahkan ana wong ngamal sedekah wis ikhlas lho. Iso buyar ikhlas entek ganjarane ya gara-garane kumpul. Berarti wong kabeh. Contoh ya. Amal jane wis ikhlas iso buyar ikhlase entek ganjarane gara-gara kumpul wong. Contone ngene. Misale Bu, wonten masjid dibangun. Nang ajenge masjid iku ana plakat papan pengumuman gawedi ngono. Tulisannya jelas, mohon bantuan dana seikhlasnya. Sampean meneng-meneng, wong masjid niku cedhak karo omahe sampean. Meneng-meneng sampean derek nyumbang semen satu sak. Lamun lumayan to nggih. Lumayan semen satu sak. Wis mboten ngomong sinten-sinten wong pancen sampean ikhlas lillahi taala. Oleh kondo-kondo wong dipamer-pamerno lah gak ikhlas jeneng. Sampean cuma ngomong nang ketua panitia tok. Jenenge ikhlas lillahi taala nyumbang semen satu sak meneng-meneng mboten ngomong sinten-sinten. Bakal nyumbang semen satu sak wau kok terus ana tangga moro ana omahe sampean. Lah kok tangga buku tangga mau ngomong ini, Mbak, sampean lak ngerti no Mbak ana masjid dibangun nek sampean iki sugih duwite akeh, mbok nyumbang aja meneng ae. Duit dikelompokno ditumpuk-tumpuk nggo apa wong mati ora digowo ae lho. Iki kesempatan mumpung ana masjid dibangun sampean nyumbang lak yo apik to semen 10 sak apa 15 sak. Nang nyumbang aja meneng ae wong sugih kok ngomong. Pripun nek dikoten nggih sampean kira-kira sampean cerita lek bado sedekah semen satu sak napa sampean meneng. Nek cerita ganjarane entek. Nek meneng ganjarane tasik. Ayo cerita napa meneng? Meneng wong Kendal ikhlas ikhlas. Meneng ikhlas. Ya mau jawab ngene, ya Dik sampean dongake muga-muga aku iso dadi wong loman. Lah kok tangko neruske to? Loman iki ora usah donga. Nanti ketno, nanti tokno, lo tiwas di dongak no, nera ngetokno yora loman, medit tok di terus terus no, arab jadi apa we? Kiri pun nanti kau tenge, akhirnya cerita nopo meneng, ayam brodol, bang nek cerita ganjaran ente, lek meneng kupingnya panas, ya merucut akhirnya, aja ngotot-ngotot lah mau ngomong delokan gak ya, delokan gak ya nung ngarepe masjid ada semen tumpuan satu sakai kayak anggitmu sodako isopo, kayak ngono sodako ku masa ngingani aku meneng ngerakan di sopo-sopo lah kue ngono saya ki yang berodol entek ya wes ganjaranku. Jadi ikhlas iso hilang buyar gara-gara kumpul uang, mulane selamat urip, ya urip ijen, ra usah kumpul uang, ra usah bojo, ra usah anak, ra usah dulur, ra usah tangga, wis ijen no tengah ora-ora no, dadi ketua suku blekok no. Selamat. Nah, tapi walaupun urip dhewe kuwi luwih selamat, Gusti Allah luwih seneng nek ana wong kok iso sabar urip kumpul karo wong akeh. Ana wong kok iso sabar hidup bermasyarakat, Gusti Allah seneng banget. Saking senenge Allah, sampai Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten, la'an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sana. Awakmu iso sabar urip kumpul karo wong akeh sak jam wae. Iku ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen lawase 40 tahun. Tabeleni. Sabar urip kumpul wong akeh sak jam mawon niku ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 tahun. Sak jam 40 tahun. Nek 2 jam 80 tahun. Nek 3 jam 120 tahun. Nek 4 jam 120 tahun. Nek sedina suwengi 24 jam. Akeh tahun. Lah wong sampean iso sabar urip kumpul karo wong akeh sak jam ae lho. Podho karo ibadah 40 taun kok. Lah nek saiki wis bertahun-tahun sampean hidup bermasyarakat. Bertahun-tahun sampean urip kumpul karo wong akeh ning sampean iso sabar. Masyaallah, ganjarane sampean lho sak piro kae. Lah ngono kuwi sing diarani umur barokah. Umur sing kathah ganjarane, kathah ibadahe, kathah kebagusane. Niku nek isok sabar urip kumpul karo wong akeh, hidup bermasyarakat, guyub rukun, walaupun dalam keberagaman, dalam perbedaan, gak mungkin wong sak Kendal kok padha kabeh. Mesti kadang ono beda fahame, beda pendapate, beda organisasine, beda pilihane, beda nggih ta monggo. Tapi nek gelem guyub koyo ngene iki nyatane sing rawuh semanten kathah kan bukti le masyarakat kene rukun-rukun. Lah nek Indonesia iki masyarakate gelem koyo wong kene, aman. Embo. Saniki nduk prihatin lho, Bu. Teroris sing ngawur-ngawur saniki merajalela. Sing diteror iki, wih, kantor polisi lho diteror, Bo. Wis nek nane kae Mapolda diteror no.

Wong elek kok mbok eleki, ta ben men eleke kok. Kurung mbok eleki lho wis elek, apa meneh mbok eleki. Tambah elek, kowe wis elek wong elek pisan. Halo. Terus mboten? Nek terus nyaut. Nek diapiki karo wong ayo bales. Nek dieleki karo wong ayo bales. Lah iso sampean. Nah saya kita terangno. Bapak Ibu para jamaah, ngapiki wong apik kuwi gampang. Tapi yo iso trimo ngapiki wong apik. Sing angel kuwi ngapiki wong elek. Iki nek gak wong sing asli apik tenanan ra iso ngapiki wong elek. Misale sampean duwe tangga elek kelakuane, presek, brengsek wis to. Sampeyan nyapa yo gak dijawab. Sampeyan tekoki yo gak nyauri. Nek sampeyan salami malah dene melengos. Sampai jentik. Sampeyan gak ada napa-napa sampeyan paringi, tapi lek dene gak ada napa-napa, sampeyan gak tahu diparingi. Wonten mboten tangga sing model ngoten niku? Iki wong ya teko. Wong nganggo kudung rupane piye? Heh? Ijo berarti bojomu kuwi. Iso ngono kuwi nang sampean ngapi imawon yo angel kok nek gak wong asli apik tenanan ra ngarah iso berarti wong sing asli apik kuwi diapiki wong yo bales apik dieleki wong yo bales wong apik diapiki wong elek yo di apik tenanan kaya uyah uyah niku asin. Uyang uyasin, musak donya yang setuju ngarani uyang uyasin. Mergo uyang uyasin ya asli. Bukti nih, uyang uyasin diasini ya asin. Naja norati asini uyang ya bangga. Asin uyang ratau mikir. Rano uyang kok prinsip aku nek diasini ya gelem asin. Nek rati asini aku yang mau kena asin. Ha, gue uyang nganggo kotang we. Aku ki apian mbak nek diapii. Nek nek ati api aku yang mau gak aku kan ngapii. Nek dia rapi aku dikon ngapii. Gak aku. Janji dia ni api ambil aku yang api. Lain dia ni gak kelam api ambil aku tiga kan api. Enggak. Persis wong Kendal yang menunggu modelnya. Padahal ibadah yang diterima karo Gusti Allah niku sing apike asli, nek palsu gak diterima Gusti. Banteri amal sing payu nang ngersane Allah niku amal sing apike asli, nek palsu ora payu. Ngono donyane rata-rata yo ngono, sing payu ya sing asli-asli kuwi. Nek palsu biasanya ora payu. Jawab, KTP sing payu KTP asli, nek palsu ya ora. Ngono to, banteri KTP sing payu KTP ijazah sing payu ijazah kiai sing ceramai payu ya kiai awet ini orang asli orang ini awet kadang ya payu saulan rongulan koyok-koyok gempar saulan rongulan wah kalau penak orang asli ha rongulan hilang dari peredaran orang asli kok obat-obatan ini orang asli ditarik dari peredaran orang arah awet orang asli. Kok GR piye to? Hei. Duit sing payu ya duit. Lah iya ya walaupun kadang-kadang ngono pancen pengecualian iki napa mawon iku lisain mustasna ya pengecualian ya ono sing asli ra payu sing palsu ki ya ono kaya untu bareng ngono kuwi. Ya untu kan sing asli ta ora payu to. Sing payu untu ana wong untune bogam terus mara dokter njaluk tempel dokter gigi kuwi lho dokter untuk kula sampean tambal tak karo dokter dikandani ya tak tambale untu asli ya tak pasang untu asli ya kaget wong Pak dokter kok enggak ada iya tanggoku gengi mati untune merotoli urung tak balekke nah saiki tak pasang ngono namun moh lah ngono nah terus kula sampean iso apik iso elek kuwi tergantung atine. Wong niku nek atine apik ya dadi wong apik, nek atine elek dadi wong. Wong iku nek atine apik sak kujur awake ya apik, tapi nek atine elek sak kujur awake ya. Banterana wong niku nek atine apik ngomong sak ngomong apik, tapi nek atine elek ngomong sak ngomong ya. Wong niku nek atine apik sak polah tingkahe apik, tapi nek atine elek sak polah tingkahe ya. Kapan atine apik prilakune mesti apik, tapi kapan atine elek prilakune mesti ngono. Berarti apike dibuaku, eleke dibuat sampean. gak ngandel, titeni kok, titeni kok, ngapi itu buah kue elek itu buah sampean. Wong niku nek atine api, sekabiane dadi api, tapi nek atine elek, sekabiane dadi. Elek, bu, bu, kula lak gelek matur, wong niku kaya botol. Botol niku bahasa Inggrisnya the gendul. Oh gendul ngono ae lho, gendul ngono ae lho. Kok katek the gendul. Ya ben pantes ngono lho Bu kok. Aku ngene nang dilokke. Eh gendul jeneng. Botol. Botol niku nek jero kok isine minyak wangi, sak waya-waya bocor. Ya mambu wangi mergo jero isine minyak. Uang niku nek atine apik ngoten niku. Wangi kabeh. Tapi botol kan jero isine batang sak waya-waya bocor ndrapa yo mambu basin mergo jero isine batang. Minyak wangine tibo aku, batangnya tibo sampean. Oh ya wae didum rata. Mulane syukuran ngeten iki nggih dalam rangka napa? Ngapiki kualitas ati. Kula sampean bar diapiki, dibersihi, diproses tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik, ngelingi nikmate Gusti Allah sing mboten karuan katahe diparingno dhateng kula panjenengan. Terlebih nikmat yang paling agung, nikmat yang paling ageng rupine nikmat hidayah berislam diparingi iman kaya ngeten iki. Alhamdulillah. Wah bejo banget kula panjenengan diparingi nikmat hidayah untuk berislam dan beriman. Muga-muga kenikmatan niki saged istiqomah. Oh, jenengan dereng salat asar kaya niki sekedap melek ketoke arep udan ndak meneh wis gugup. Alah, ora usah bantah, ora melu nyangoni cerewet. Loring kesek, wong niku nek diparingi nikmat disyukuri, ditambah kenikmatane. Bodoh karo niki, bulan jenengan batal diproses, ditambah kebagusane. Mulane nih, la'allakum tattaqun, ben dadi wong sing tambah ketakwaane meningkat. Nomor loro, la'allakum tashkurun, ben dadi wong sing tambah syukure yo meningkat. Nggo nomor telu, la'allakum tuflihun, ben dadi wong sing bejo donya akhirat, bejo keronto-ronto untung gulung-gulung. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الآمنين المقبولين اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أكون صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإنا المسلمين اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان إليك تكلان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة وطعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يبقى عبدنا نقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.